Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله وسنة الله سبحانه وتعالى مسيح menjadikan kita istiqamah dalam jalan menuntut ilmu dengan tujuan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dengannya yaitu supaya mengangkat dan menghilangkan kebodohan dari diri kita, supaya kita mengetahui tentang perkara-perkara syariat dari agama kita, agama Islam, yang merupakan satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pembahasan yang kita bahas pada kesempatan-kesempatan malam Selasa ini adalah perkara yang sangat penting mengenai akidah Islam, yang dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Rahmatullah, kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Salasatul Usul wa Adillatiha beserta syarahnya yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan mulai pada kesempatan malam hari ini untuk membahas kitab yang lain dari Syekh Al-Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang berjudul Al-Qa'id Al-Arba', artinya empat kaedah atau kaedah-kaedah yang empat, yang dimana kandungan dari Al-Qa'id Al-Arba' tersebut, kaedah-kaedah yang empat yang disebutkan di dalam kitab ini adalah kaedah-kaedah yang penting dalam memahami perkara-perkara kesyirikan, mana saja yang tergolong ke dalam kesyirikan dan mana kemudian yang tergolong sebagai tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dengan mengetahui keempat kaidah tersebut, kita akan terhindar dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin untuk mengabsahkan, untuk melegalisir perbuatan mereka, bahwasanya perbuatan mereka bukanlah suatu kesyirikan. Namun kita akan bahas pada pembahasan tentang empat kaidah ini, bahwasanya ternyata alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan yang salah, yang tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan dalil yang memperbolehkan kesyirikan mereka. Namun sebelum kita memasuki inti daripada kitab yang insya Allah kita akan juga membaca syarahnya dari apa yang dituliskan oleh Syekh Saleh, Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kita ingin membahas terlebih dahulu mengenai biografi dari sang penulis yang mungkin kita telah membahasnya pada kesempatan yang telah lalu, yaitu ketika awal pembahasan kitab Thalathatul Usul. Namun tidak mengapa untuk kita ulangi lagi untuk betul-betul mengambil pelajaran dari biografi beliau, dari perjalanan hidup beliau, dari dakwah beliau, yang dengannya mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sehingga bisa memperbaiki kehidupan kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Biografi ini kita ambil dari apa yang dituliskan oleh Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap Al-Qua'id Al-Arba. Dan beliau mengambil atau beristifadah, mengambil faedah mengenai biografi-biografi atau mengenai biografi yaitu penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari banyak biografi-biografi yang telah ditulis oleh para penulis sebelumnya. Beliau mengambil faedah dari sana, kemudian menyarikannya dalam biografi ini, dalam mukaddimah beliau terhadap syarahnya terhadap kitab Al-Qua'id Al-Arba. Yang pertama yang disampaikan di sini adalah nasab, nama dan nasab beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid Ibn Buraid Ibn Muhammad Ibn Buraid Ibn Mushrid Ibn Umar, termasuk dari kabilah Bani Tamim. Kalau di runut nasabnya ternyata kembalinya kepada Tamim, maka disebut dengan Bani Tamim, yaitu apa? Anak-anak daripada Tamim, anak keturunan daripada seorang yang bernama Tamim. Maka beliau disebut dengan At-Tamimi, ya, karena dilihat dari sisi nasabnya kembalinya kepada Tamim. Kemudian beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala lahirnya pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Adapun yaitu wafat beliau rahimahullahu ta'ala pada tahun 1206 Hijriah. Dari tahun 1115, maka apa usia beliau, hidup beliau dari tahun 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Dari awal abad ke-12 Hijriah sampai awal abad ke-13 Hijriah. Maka hidup beliau yaitu sekitar 89 tahun atau berapa? 91. Afan, ya 91 tahun. Inilah hidup beliau, hidup yang yaitu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang dan juga berikan kepada beliau umur yang mubarak, umur yang begitu berbarakah. Beliau dengan umurnya, beliau luangkan umur tersebut, beliau gunakan umur tersebut untuk kebaikan-kebaikan umat ini, untuk menulis kitab-kitab, untuk mengajarkan tauhid kepada manusia, memahamkan tauhid kepada mereka, terus mengulang-ulang dalam durus beliau tentang permasalahan tauhid ini kepada umat. Walaupun juga beliau juga memiliki tulisan-tulisan tentang perkara fiqih, di antaranya Adabul Mashyi ila Shalah, adab dalam berangkat menuju sholat. Namun sebagian besar tulisan beliau yaitu dalam bidang akidah, terutama dalam bidang tauhid. Beliau lahir di negeri Al-Uyainah. Beliau mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran tersebut sebelum sampai umur 10 tahun. Ini juga terkandung pelajaran padanya bahwasannya apabila kita menghendaki seorang anak dari anak-anak kita menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang bisa memiliki ilmu yang mendalam, benar-benar kita mengajarinya dan memperhatikan tentang perkara hafzul Quran, menghafal Al-Quran. Banyak dari kalangan ulama yang kemudian menghafal Al-Quran sebelum baligh, sebelum masuk usia dewasa. Itu merupakan modal yang besar bagi mereka. Yang setelah mereka menghafal Al-Quran tersebut, pada saat mereka sudah memiliki pemahaman yang lebih baik, maka mereka bisa kemudian mulai memahami tafsirnya. Maka ini butuh perhatian dari seorang orang tua, ya, atau kedua orang tua butuh untuk memperhatikan anaknya dalam perkara ini, hafzul Quran, karena ini merupakan modal yang besar bagi mereka, anak-anak kita, untuk bisa istiqamah dalam agama atau bahkan untuk bisa menjadi seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Dan beliau hafizahullah atau rahimahullahu ta'ala telah mengimami manusia pada umur 13 tahun. Ya. Hafal Al-Quran sebelum 10 tahun, mengimami manusia pada umur 13 tahun. Pemahaman beliau benar-benar pemahaman yang tajam. Dan juga pemikiran beliau adalah pemikiran yang cerdas. Memiliki pemikiran yang cerdas dan cepat dalam menghafal. Sebagai buktinya tadi, menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Menunjukkan cepatnya hafalan beliau, bahwa beliau adalah seorang yang cerdas. Dua hal yang apabila berkumpul, tergabung dalam seorang talibul ilm, yaitu pemahaman dan juga hafalan, maka ini suatu modal yang bagus bagi seorang penuntut ilmu. Menghafal yang cepat, pemahamannya pun bagus. Benar-benar bermanfaat dalam jalan yang menuntut ilmu. Itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja yang pertama, dan kemudian bisa untuk kemudian dilatih pemahaman dan juga cepatnya hafalan. Kemudian beliau membaca kitab kepada bapaknya, yaitu Syekh Abdul Wahhab, dalam bidang fiqih. Membaca kitab, yang dimaksud adalah membaca kitab-kitab, kemudian sang pengajar atau bapaknya di sini menjelaskan tentang apa-apa yang dibaca oleh sang anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membaca, kemudian sang orang tua menerangkan. Maka di sini ternyata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tinggal dan tumbuh besar di suatu rumah yang penuh dengan ilmu. Orang tuanya adalah seorang ahli ilmu. Bahkan bukan hanya sekadar seorang ahli ilmu, tapi seorang qadhi, seorang hakim di Al-Uyainah. Yang qadhi pada zaman tersebut adalah orang-orang yang memahami syariat. Seorang hakim pada masa tersebut adalah orang-orang yang memahami syariat. Demikian pula kakeknya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Dan itu pula Syekh Sulaiman ini pun adalah seorang yang merupakan qadhi, memiliki ilmu yang luas pula, seorang hakim dan seorang allamah. Maka beliau tinggal di suatu rumah yang penuh dengan ilmu, dan keluarganya pun memiliki atau banyak di antara mereka yang merupakan ahli ilmu. Dasarnya pula adalah pamannya yang beliau pun mempelajari ilmu-ilmu agama dari pamannya tersebut pun seorang ahlul ilm. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasannya sangat penting untuk tumbuh kembangnya seorang anak dengan tumbuh kembang yang baik, apalagi ingin menjadikan anak tersebut sebagai seorang yang memiliki ilmu, haruslah lingkungannya lingkungan ilmiah. Haruslah lingkungannya lingkungan ilmiah, lingkungan yang kemudian memperhatikan, sangat memperhatikan tentang perkara ilmu, ya. Bapaknya, ibunya, demikian pula orang-orang yang di sekitarnya sangat memperhatikan tentang perkara ilmu, memperhatikan tentang Al-Qur'an, memperhatikan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu membaca dan menelaah kitab-kitab ilmiah. Maka itu akan membantu seorang anak untuk memiliki kecintaan terhadap ilmu, memiliki kecintaan terhadap ilmu. Ya. Maka beliau rahimahullahu taala ketika masa kecilnya beliau sudah menelaah kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, menelaah pula kalam perkataan para ulama dalam permasalahan akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan beliau, melapangkan dada beliau untuk kemudian memahami tentang perkara tauhid dan mengamalkannya, menerapkan perkara tauhid tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau faham tentang perkara-perkara yang merupakan nawaqid atau kemudian pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keislaman, ya. Maka beliau terus menerus dalam jalan menuntut ilmu sampai-sampai walaupun umurnya masih muda, beliau memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Sampai-sampai sang bapak yaitu Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala, merasa takjub atas pemahaman beliau. Dan pernah bapaknya berkata, laqad istafadtu min waladi Muhammad fawaid min al-ahkam. Aku telah mengambil faedah dari anakku Muhammad, faedah-faedah mengenai hukum-hukum syariat. Insyaallah, ya. Yang sang ayah tadi yaitu Syekh Abdul Wahhab adalah yang mengajari beliau fiqih, namun dari sisi yang lain ternyata beliau pun yaitu Syekh Abdul Wahhab mengambil faedah dari anaknya yang begitu cerdas, yang begitu pintar dalam memahami hukum-hukum syariat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah tumbuh kembang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah sangat dekat dan mencintai ilmu semenjak masa kecilnya. Bapaknya yang qadhi menuntun dia dalam bertalabul ilm, menuntunnya dan membimbingnya, juga menyemangatinya dalam bertalabul ilm. Demikian pula dia dekat dengan maktabah, dengan perpustakaan yang dimiliki oleh sang kakek tadi, Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, dan selalu menelaah kitab-kitab di sana. Kemudian tidak hanya sampai di situ, beliau selalu duduk dengan kerabat-kerabatnya dari Alu Musyrib itu salah satu tadi apa namanya pecahan dari kabilah Bani Tamim tadi. Ada yang dengan Alu Musyrib, keluarga Musyrib, dan yang selainnya juga, dan mereka adalah para penuntut ilmu, keluarga penuntut ilmu. Kemudian juga rumah mereka, rumah keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, adalah tempat perkumpulannya para penuntut ilmu. Masya Allah, yaitu keluarganya sendiri adalah para ahlul ilm. Kemudian tempat tinggalnya adalah tempat perkumpulan para penuntut ilmu, dan bahkan tempat berkumpulnya para ahli fiqih, Kenapa? Karena ya namanya Baitul Qadhi, rumahnya seorang hakim. Yang seorang hakim adalah seorang ahli fiqih. Ya. Didatangi oleh orang yang kemudian meminta fatwa tentang perkara-perkara agamanya. Dan juga didatangi oleh para thullabul ilm yang ingin beristifadah, mengambil faedah dari sang qadhi, mengambil ilmu darinya. Ya. Dan juga didatangi oleh orang-orang yang ingin kemudian bermunakasyah, berdialog tentang perkara-perkara, permasalahan-permasalahan fiqih misalnya. Ya. Maka sering terjadi yang seperti itu, perkumpulan, ya, diskusi tentang perkara-perkara ilmiah. Jadi benar-benar suatu rumah yang penuh dengan ilmu. Tamu yang datang, ya, bukan untuk ngobrol kesana kemari, ya, tapi apa? Tamu yang datang memang tujuan mereka datang yaitu apa? Untuk membahas tentang perkara ilmiah, baik itu para penuntut ilmu ataupun juga yaitu para fuqaha, ahli-ahli fiqih yang ingin membahas permasalahan ilmiah dengan sang ayahnya, ya, Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Bagaimana yang seperti ini tidak mempengaruhi kepada sang anak? Sangat berpengaruh, ya. Sang anak duduk mendengarkan diskusi tadi, mendapatkan faedah-faedah ilmiah, apalagi dia adalah seorang yang cerdas, yang pintar dan kemudian cepat dalam menghafal. Ya, banyak yang kemudian diserap dari faedah atau dari banyak faedah-faedah yang diserap dari majlis-majlis tersebut. Majlis-majlis diskusi ataupun perkumpulan-perkumpulan dari para ahli fiqih dan para penuntut ilmu. Kemudian beliau selain menuntut ilmu di negerinya sendiri yaitu Al-Uyainah kepada keluarga-keluarga beliau, di antaranya yang pertama adalah bapaknya sendiri Syekh Abdul Wahab, kemudian juga pamannya itu Syekh Ibrahim. Selain itu beliau pun melakukan rihlah. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang yang ingin memiliki ilmu yang kokoh, memiliki ilmu yang banyak, tidak kemudian dia mencukupkan dengan menuntut ilmu di tempatnya saja. Ketika dia memiliki kesempatan dan juga kemudian ditambah dengan semangat yang tinggi, maka hendaknya dia pergi untuk menuntut ilmu, ya, untuk kemudian melengkapi dan menyempurnakan senjatanya. Apa itu senjatanya? Senjatanya adalah ilmu, yang dengannya dia bisa membela dirinya dari segala syubhat yang datang. Dia bisa mengetahui tentang perkara agamanya dengan pengetahuan yang kokoh, ya, tidak bisa kemudian digoyangkan oleh syubhat. Maka ilmu itu adalah senjata bagi seorang insan, bagi seorang muslim, ya, yang akan menghindarkannya dari terjerumus kepada jalan-jalannya syaitan. Maka Syekh rahimahullahu taala beliau memiliki pengingkaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tersebar, yang terjadi di zamannya. Betul-betul dari kecilnya, dari masa mudanya, dari masa menuntut ilmu, ya, sudah mengingkari keadaan-keadaan yang di sekitar beliau, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ya. Dan kemudian juga beliau banyak bertemu dengan para ulama as-su, ya, ulama yang apa? Ulama yang jelek. Dan mengetahui bagaimana talbisnya mereka, bagaimana syubhat-syubhatnya mereka, ya, dan bagaimana orang-orang awam berkumpul di sekitar mereka, para ulama-ulama yang jelek tadi, yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kebid'ahan. Maka ketika itu beliau mulai melakukan rihlah, ya, ke tempat-tempat yang jauh untuk kemudian mengumpulkan ilmu dari sumber-sumbernya. Karena walhamdulillah dari setiap zaman atau dari zaman ke zaman, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengadakan para ulama yang kemudian menjaga agama ini, yang mereka kemudian terletak dan kemudian bertempat tinggal di negeri-negeri yang terpencar-pencar. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala ketika mengetahui hal ini, benar-benar ingin menyempurnakan ilmunya dengan rehlah ke tempat-tempat yang memang banyak berkumpul para talabatul ilm di sana, yang ada para ulama yang ilmunya mendalam, yang bisa diambil faedah dari mereka. Bukan hanya di satu tempat saja beliau menuntut ilmu, namun di berbagai kota. Beliau datang ke Makkah, demikian pula beliau datang ke Madinah, demikian pula beliau melakukan rihlah ke Basrah untuk melakukan talabul ilm. Kalau Makkah dan Madinah mungkin masih wilayah yang dekat dengan negeri beliau, yaitu Al-Uyainah. Adapun Basrah adalah negeri yang jauh, di negeri Al-Iraq. Itu pun beliau tempuh. Dan beliau juga ingin menempuh perjalanan menuju negeri Syam, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau yaitu kehabisan perbekalan di tengah jalan, dan kemudian beliau tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya dan harus kembali. Ya, harus kembali. Maka beliau pun kembali. Beliau ketika melakukan perjalanan ke Basrah, bukan hanya sekali beliau melakukan perjalanan, beberapa kali melakukan perjalanan ke sana. Padahal Basrah adalah tempat yang jauh dari negeri Najd. Ya, dari negeri Najd. Maka ini adalah suatu yang kemudian menjadi teladan bagi kita. Ya, walaupun kita mungkin tidak mampu untuk mencontohnya, tapi kemudian kita menjadi seorang yang ya mengetahui kadar diri kita sungguh jauh dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu pun hasilnya pun jauh dari mereka, sangat-sangat jauh. Ya. Talabul ilmi kita hanya sebatas ya, yaitu apa yang mampu untuk kita lakukan. Belum kita mampu melakukan talabul ilmi sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Maka hendaknya kita mentasjir generasi muda, memberikan semangat kepada generasi muda yang memang masih mampu untuk melakukan talabul ilm, untuk kemudian bersemangat menuntut ilmu, dan kita mendukungnya, mensupport dari sisi yaitu dukungan moral, ataupun kalau membutuhkan dukungan material maka kita beri dukungan material. Nah, maka itulah yang mungkin mampu untuk kita lakukan dalam keadaan kita tidak mampu untuk bertolabul ilm, melakukan rihlah untuk kita sendiri. Maka paling tidak kita mendukung para talabatul ilm yang melakukan rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Maka setelah beliau melakukan proses menuntut ilmu yang bertahun-tahun lamanya, beliau menuntut ilmu, beliau pun kembali ke negerinya itu Al-Uyainah, dan mulai untuk berdakwah di sana. Atau beliau kembalinya di sini ke negeri Al-Huraimala, ya, suatu negeri yang namanya Huraimala, di mana ayah beliau Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah berpindah ke negeri tersebut, negeri Huraimala, untuk kemudian menjadi qadhi di sana. Maka beliau pun juga mulai berdakwah ya di negeri tersebut. Yang kemudian inti dari dakwah beliau, yang juga kita rasakan dari apa yang ditulis oleh tangan beliau, yaitu apa? Intinya adalah menjelaskan tentang tauhid. Karena memang perkara itulah yang menjadi atau terjadi banyak penyimpangan padanya pada masa beliau, ya, pada permasalahan tauhid al-uluhiyah. Banyak orang-orang yang menyembah kuburan, banyak orang-orang yang kemudian bergantung kepada para wali. Oleh karena itu beliau benar-benar menjelaskan tentang perkara tauhid ini dengan sebenar-benarnya mengerahkan segala kemampuan yang beliau miliki. Dan perjalanan dakwah beliau bukanlah tanpa cobaan. Cobaan, ujian itu mesti datang kepada orang-orang yang memang betul-betul ingin menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para rasul. Demikian pula di dalam, termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam dakwahnya mengalami gangguan, demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan cobaan. Di sini Syekh Khalid berusaha untuk kemudian menjelaskan sedikit tentang cobaan yang dialami oleh beliau. Di antaranya sebagai contohnya adalah beliau dikeluarkan dari Al-Uyainah. Beliau pernah dikeluarkan dari Al-Uyainah. Padahal sebelumnya beliau di Al-Uyainah itu berdakwah dan didukung oleh Amir, oleh pemimpin penguasa yang ada di sana yang bernama Ibnu Ma'mar, mendukung beliau dalam dakwah beliau. Namun pada suatu ketika pemerintah dan penguasa dari negeri yang lainnya, itu Al-Ahsa, mengancam kepada Ibnu Ma'mar ini, mengancam kepada penguasa Al-Uyainah, kalau orang itu tidak dikeluarkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksud, maka akan dipotong atau kemudian diputuskan bantuan yang selama ini mengalir dari negeri Al-Ahsa kepada negeri Al-Uyainah. Takut langsung Ibnu Ma'mar ini, penguasa yang awal yang mendukung dakwahnya Syekh, ketika tahu bahwasanya kekuasaannya ini akan yaitu goncang ketika yaitu tidak mendapatkan bantuan pasokan dari negeri Al-Ahsa, kemudian akan mengalami kesulitan karena tidak ada bantuan dari Al-Ahsa, maka apa? Maka mengeluarkan Syekh rahimahullahu taala. Yang menjadi pemicu dari ancaman penguasa Al-Ahsa tersebut tidak lain adalah karena Syekh berdakwah kepada tauhid, dan kemudian dengan dukungan dari Amir atau dari Amir Ibnu Ma'mar tadi sempat menghancurkan tempat-tempat yang dikeramatkan, kubah-kubah yang di atas, yang berada di atas kuburan ketika itu. Nah, ketika sampai kepada penguasa Al-Ahsa tadi, penguasa Al-Ahsa tadi merasa tidak senang karena memang kesyirikan telah tersebar ketika itu. Penguasa Al-Ahsa merasa tidak senang. Ditambah lagi ada suatu kejadian di mana Al-Syekh rahimahullahu taala didatangi seorang perempuan yang kemudian mengaku bahwasanya dirinya telah berzina. Kemudian Al-Syekh tidak mempedulikan pengakuan tersebut sampai perempuan tadi mengulang-ulangi pengakuannya tadi persis seperti apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh perempuan, seorang wanita datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku telah berzina, kemudian beliau tidak mengacuhkannya sampai kali yang ketiga, maka beliau baru bertanya tentang keadaan sang perempuan tadi, sang wanita tadi, apakah engkau memiliki penyakit jiwa, apakah engkau gila dan lain sebagainya, untuk betul-betul mengetahui apakah wanita tadi terjatuh dalam perkara zina dengan kesadaran. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasul atau Asyik Muhammad bin Abdul Wahab, seperti apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditegakkan hukum had sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum had pada wanita yang mengaku kepada beliau. Ditegakkan hukum had yaitu dengan dirajamlah wanita tersebut yang seperti ini pun sampai kepada penguasa Al-Ahsa. Maka kemudian beliau dikeluarkan atau keluarlah ancaman tadi, dan penguasa Al-Uyainah takut atas ancaman tadi, maka kemudian penguasa tadi mengeluarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari negeri Al-Uyainah. Beliau keluar dalam keadaan sendirian dalam keadaan yang awalnya dia namanya seorang ulama yang didukung oleh amir, oleh penguasa ketika itu, memiliki tempat tinggal, memiliki yaitu majlis-majlis ta'lim, ya, memiliki dukungan, ya. Beliau tinggalkan itu semua. Beliau bersabar keluar sendirian tanpa membawa apa-apa kecuali kipas tangan, ya, dari yaitu pelepah kurma, ya. Kemudian melakukan perjalanan beliau, dan beliau betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada beliau, karena beliau berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar sambil terus menerus mengucapkan dan melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap kesempitan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya, kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Beliau menghibur diri beliau dengan membaca kedua ayat ini terus menerus dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada beliau. Dan juga beliau keluar dalam keadaan lisannya selalu basah dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba ke suatu negeri yang namanya Ad-Dir'ayyah. Di Ad-Dir'ayyah ini, ya, mungkin nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, penguasa Ad-Dir'ayyah ini adalah seorang yang bernama Muhammad Ibn Saud, raja pertama dari dinasti Saudiyah, ya, dari kerajaan Saudiyah. Beliau yaitu pada awalnya bukan menguasai daerah yang luas, baru menguasai Ad-Dir'ayyah saja. Namun dengan mendukung dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, Allah berikan kekuasaan dan yaitu wilayah yang besar kepada beliau, Al-Malik Raja Muhammad Ibn Saud rahimahullah taala, yang kita akan baca kelengkapan dari kisah tersebut pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.